Selamat pagi, Albert. Iya, nanti kapal yang baru akan datang. Kapal lama kan udah mau karam nih. Jadi kapal baru ini lebih bagus. Karena ini saya lihat memang nggak peka ya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara, iklim investasinya itu kurang bagus ya. Pertama ya tadi dikatakan tax holiday hanya 10 tahun. Setiap 30 tahun ya kan. Belum ditambah tax untuk barang mewah. Belum burunya lagi. Yang gila-gilaan ya kan. Kalau demo merusak, membakar segala macam itu. Itu semua harus dipelajari nanti sama kapal yang baru aja. Makasih. Selamat siang Pak Muhtar. Halo, saya mau sampaikan begini. Ada dua hal yang bukan. Tersatu, otomatis yang udah jadi ini kan kita bisa naikkan pajak untuk yang masuk ya. Itu kita bisa intikan supaya, karena kita market terbesar. Nah itu lihat kita punya, mereka lihat kita punya market besar sekali. Nah kenapa mereka masuk, itu kan cara-caranya mereka. Gitu, itu jadi satu kita bisa push mereka dengan naikkan tarif yang tinggi. Semua pemerintah sudah mulai pikirkan produksi dalam negeri ya. Jadi nggak bergantungan sama Samsung merek-merek besar, mereka udah harus mulai sendiri gitu, produksi sendiri gitu. Paling itu maksud saya ya. Terima kasih Pak Muhtar. Pak Joni selamat siang. Ya siang Bu. Volume radio mohon dikecilkan sedikit Pak. Oke. Okay. Baik silakan. Ya itulah Bu, mestinya kita Indonesia ini pejabat-pejabat mesti lihat ya apa yang kita punya, apa yang dapat di negara ini dan apa yang dilakukan oleh orang-orang di negara ini gitu Bu. Penduduk kita banyak ya, jadi mereka perlu labor intensive industry gitu. Tapi ini udah diopok-opok nih, naikin upahnya nggak taruhan lah, persentasenya segala macam, menterinya juga nggak fokus ke sana. Nah itu kelemahan gitu ya. Gimana orang bisa industri kalau biaya per bulannya minimumnya setinggi langit gitu, nggak mungkin bisa, ini orang lari ke mesin gitu. Terus belum lagi pejabatnya, menterinya segala macam, yang dinas sana yang segala macam yang urusan dokumen itu yang dipersulit itu, bikin orang gerak gitu loh ya. Karena yang punya duit mereka usah pusing ya, kalau susah ya saya lari itu negara lain yang dengan tangan terbuka menerima mereka gitu. Tax holiday 30 tahun tinggal mereka mau aja gitu. Saya kita bukan single player, kompetisi dunia begitu ketat kerap lagi tahun depan gitu. Di syarat pemerintah mereka pengaruh di bisnis juga gitu ya. Itu aja, makasih Bu. Terima kasih Pak Joni. Pak Indra selamat siang. Ya siang Bu. Silakan. Ya saya setuju dengan pembicara sebelumnya Bu ya. Memang dalam hal ini kita sendiri sebagai pemain lokal aja merasa kesulitan apabila ingin mengurus sesuatu Bu. Baik dari halo. Iya silakan lanjutkan Pak. Baik dari perizinan maupun apapun itu kita sendiri sulit. Bagaimana dengan mereka tema? Yang kedua mungkin mereka melihat dari kondisi Bu. Kondisi dari eskalasi dari tenaga kerja kita kan cenderung ini boleh dikatakan seperti diesel Bu, yang suatu akan meledak. Yang meledak ini akan membawa dampak yang mungkin yang besar ya. Nah itu mereka sudah membaca seperti itu untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Yang ketiga mungkin insentif yang diberikan pemerintah itu setengah hati. Harusnya pemerintah memang kalau memang mau menang investor ya jangan 30 tahun, mungkin bisa 40 tahun. Nah kenapa pemerintah kira takut untuk mengeluarkan tax holiday yang begitu besar, sedangkan mereka sendiri menanamkan uang triliunan aja mereka tidak khawatir gitu Bu. Itu harus menjadi bahan pertimbangan. Jadi semua pemangku kepentingan menurut saya harusnya berpikir dengan baik, dengan jernih, kenapa ini kok mereka kok tidak mau lari kepada negara kita, sedangkan pasar di kita ini cukup besar dibandingkan dengan Vietnam. Artinya tuh benar-benar uangnya ada lah Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Indra. Selamat siang Pak Henry. Iya, silakan. Jadi ya kata kuncinya di kita ini ya semua biaya-biaya sulumannya banyak Pak. Jadi tema semuanya mau masuk ke Indonesia itu udah ketakutan duluan. Karena udah biaya sulumannya itu udah tidak terduga itu udah pada takut duluan. Jadi mereka daripada ke Indonesia mereka menanamkan membangun pabrik-pabrik, lebih baik mereka kiat memaman itu mereka. Di Indonesia itu aduh, jangan kan untuk asing masuk, kita yang lokal aja. Aduh, siluman dari bawah sampai atas itu banyak masih bentayangan sekarang ini. Jadi kata kuncinya, ini pemimpin yang baru ini semuanya harus dibabat habis, tikus-tikus dari bawah sampai atas supaya asing akan masuk dan akan asing akan berkembang di Indonesia. Terima kasih. Selamat sore Pak Aryo. Selamat sore Bu. Silakan. Ya memang betul Bu, di mana-mana yang namanya kapitalis, orang pengusaha itu sama semua maunya untung yang gede. Kalau kita misalnya pengusaha ditawarin yang gede ya kita milih yang untung lebih besar. Kalau untungnya lebih kecil dan risikonya sama ya kita nggak mau dong. Itu sudah logis. Itu dari saya, terima kasih. Pak Billy, silakan Pak Billy. Ya kebetulan kita profit company ya, kita juga selama ini tuh ya masih bisa menguntungkan sedikit lah kita invest di sini gitu loh. Tapi kita akan sengkang juga. Karena apa? Karena keamanan di sini ini ada jaminannya Mbak. Itu satu. Kedua, yang peraturan-peraturan di sini juga bisa dirubah-rubah, ganti pemerintah, ganti lagi yang populer seperti itu. Lalu sampai tingkat menteri pun kita harus fokus loh kalau kita misalnya mau dapatkan izin yang besar itu. Jadi nggak ada yang berniat bangun negara ini dengan baik. Itu masalah utama dari bangsa kita nih. Ini semua cuma kampanye segala macam itu. Waduh parah. Dan saya mudah-mudahan sih presiden kali ini sih mending ya. Ya makasih. 633-9160 silahkan, masih banyak waktu bagi Anda. Ya Pak Cipto. Pak Niko selamat sore. Oh ya, the donor ya. Silahkan Pak Niko. Enggak, itu kan kemarin waktu si Samsung gak jadi itu kata siapa ya menterinya ya. Jadi itu bilang gak apa-apa, Samsung kan udah ada pabriknya di sini, jadi gak perlu yang baru lagi ya. Tapi maksudnya itu karena dia udah ada pabriknya di sini, makanya dia bilang wah ini kayak gak untung, mendingan jangan di Indo lagi. Ya makasih Bu. Oke Pak Darwin. Saya kira mereka mau cari untung aja ya, padahal Indonesia ini kan pasar yang sangat besar gitu loh. Jadi kita boycott aja itu produk mereka itu, dia juga bisa kemana-mana. Terima kasih. Selamat sore Pak Ahmad. Ya selamat sore. Silakan. Ya kalau kita lihat memang gagalnya pemerintah kita, semuanya nggak jelas. Punya menteri dari partai nggak ngerti apa-apa jadi partai, jadi menteri, itu bodohnya SBY. Jadi kita ini kalau kayak gini pengangguran tambah terus, korupsi tambah banyak. Kalian mau hidup dari mana? Coba ini benar-benar bodoh, ini bodoh dan tolol. Terima kasih. Ya Pak Prabu. Ya selamat sore. Ini adalah wake up call buat kita semua yang terlalu memikirkan kepentingan jangka pendek dengan meningkatkan upah minimum regional atau provinsi setiap tahun dalam tingkatan yang tinggi, sehingga pengusaha asing yang memang punya pilihan untuk masuk Indonesia atau tidak itu takut masuk sini, karena kalau setiap tahun naiknya begitu tinggi bagaimana kelangsungan hidup perusahaan mereka. Ini wake up call sebuah saat, terutama pemerintah jangan takut menghadapi buruh yang sebetulnya cuma dimanfaatkan oleh LBH-LBH yang beresek-beresek itu sehingga merusak sendi-sendi perekonomian Indonesia. Terima kasih. Pak Davi selamat sore. Iya selamat sore. Silakan Pak Davi. Iya, sebenarnya cukup sependapat dengan Bapak yang sebelumnya ya. Artinya kan kita harus melihat itu secara keseluruhan, jangan melihat itu sepenggal-sepenggal. Kalau kita cuma mikirin pajak yang sebenarnya penggunaannya juga nggak jelas, ya kan? Dimanfaatkannya juga nggak jelas, ya orang juga akhirnya kan setengah-setengah mau membayar sama nggak. Jadi kayak tadi kita ningkatin upah UMR tanpa kita melihat kualitas pekerja kita seperti apa, ya harusnya dipisahkan skill dan non-skill. Jadi kan jelas berapa upah yang dikasih. Anda mana mau gaji 3 juta seorang yang kapasitasnya cuma buat office boy gitu kan. Jadi harus dilihat secara keseluruhan sehingga iklim investasi itu benar-benar tercipta di negara kita. Jadi kalau pejabatnya mau mutusin sesuatu masih mikirnya ke arah politik dan segala macam, mutusin asal aja takut ya gimana. Mungkin itu dulu, makasih. Oke, Pak Pija. Ya, selamat sore. Silakan Pak Pija. Ya, kalau menurut saya ini semua bentuk dari mental para birokrat kita yang menganggap investasi itu harus memberikan keuntungan buat diri mereka sendiri, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Ya, bagaimana negara Anda, Pak Adi? Ya, ini kita ini di perizinan sendiri sekarang ini katanya satu pintu, tapi kenyataannya di dalam satu pintu itu banyak sekali dinas-dinas yang terkait, sehingga mereka tuh masing-masing mengeluarkan opini dan ruangan dan masing-masing ada harganya gitu. Jadi kalau tidak ada pimpinan daerah yang kuat dan tidak korup, ya misalnya perizinan itu sudah tidak barang komoditi gitu. Jadi intinya iklim investasi kita ini memang masih belum baik lah, karena itu perizinan itu masih menjadi komoditi gitu. Terima kasih. Selamat pagi Pak John. Silakan. Karena pimpinan Indonesia lebih mementingkan kepentingan agama dari kepentingan ekonomi. Lihat nih kedua capres itu selalu disembar umurin agama-agama aja. Ini nggak tahu. Mikirin pengangguran banyak, kerjaan susah, apa-apa mahal. Yang pentingin agama. Saya dapat dukungan dari sana. Terima kasih. Selamat pagi Pak Leo. Pagi. Silakan. Ya Bapak. Itu blessing in disguise. Menurut saya, kita harus pay to the nature saja. Kita olah, kita punya kekayaan alam, kita kekayaan budaya kita, untuk kita jual. Nggak perlu itu mendatangkan investasi yang konsumtif begitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Leo. Pak Henry, pagi. Ya, maksudnya memang tidak menarik investasi di Indonesia, Mbak. Kita yang lokal aja itu, Mbak, tikus-tikus di aparat kita itu masih hidup, Mbak. Walaupun masih kayak begini, kita yang ngokalan aja nih, tikus-tikusnya ini masih merajalela. Jadi, kita itu produksi kita tinggi dengan biaya-biaya silumannya ini. Mereka tidak kerja, ngapa-ngapain, kita diperlesin secara tidak langsung dengan aparat oknum-oknum kita ini. Jadi intinya selama tikusnya masih ada di Indonesia ini, aduh, asli juga. Saya kan mengingatkan, Mbak, mau investasi di Indonesia ini. Begitu aja, makasih, Mbak. Terima kasih, Pak Henry. 633-9160 masih kami hadirkan Businessman Opinion untuk Anda. Pak Wahyu, pagi. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih kesempatannya. Silakan, Pak Wahyu. Saya kira silakan aja Korea, mau di mana saja. Dan kepentingan pemerintah Indonesia untuk menaikkan pajak juga kepentingan untuk bangsa. Nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada hubungannya dengan tikus-tikus itu. Yang pasti adalah bahwa kita juga bisa kok nggak beli Kia, nggak beli Hyundai, nggak beli produk Korea. Kita memang harus mulai mandiri, mencintai bangsa sendiri. Karena kapan lagi, silakan aja ke Malaysia, ke Korea, ke Vietnam. Kita sudah mulai berani beli produk sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wahyu. Ya, selamat. Silakan Bapak komentar Anda. Kalau sekarang, investor pasti milihnya ke negara seperti Malaysia, Vietnam, karena pertama upah tenaga kerja kita kan sudah sangat mahal ya. Kedua mungkin juga pertimbangan lain karena kondisi tidak menentu ya. Terus kita juga mau ada pergantian pemimpin presiden dan wakil presiden kan. Yang lainnya saya rasa lebih ada kondusifnya di negara-negara tetangga seperti Malaysia. Mereka kan dari segi moneternya juga dia kan bukan seperti kita bebas, artinya fluktuatif setiap saat ya. Kalau mereka kan lebih stabil ya dari segi moneternya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu saya rasa mereka lebih, dan ditambah lagi pemimpin-pemimpin sekarang kan gila mengenain pajak yang nggak kira-kira, seperti handphone nanti dibilang barang mewah seperti apa. Karena itu kan kebutuhan kan, semua orang tanpa handphone gimana sih? Ya, itu aja Bu Dona. Baik, terima kasih Pak Anton. Pak Santo, selamat siang. Ya, siang Bu. Ya harusnya topik ini Bu ya, di samping PPM angkat ya harusnya di media-media tulis, biar seluruh rakyat Indonesia ngerti soal yang seperti ini, bahwa hal ini merugikan bagi rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia khususnya yang saat ini berkuasa, biar dia melihat keadaan ini. Kepala-kepala Asosiasi Serikat Buruh baca topik ini kalau ada di media kita, jadikan bahan perenungan. Kalau ini sering terjadi ya, dari perusahaan-perusahaan di luar itu mereka berpikir untuk investasi di Indonesia karena masalah aturan perpajakan, ya ini satu kerugian. Karena kalau investasi itu masuk, berarti kan ada uang yang masuk ke Indonesia. Ditambah lagi pengadaan lapangan kerja terbuka, ribuan orang bisa kerja dalam perusahaan Samsung itu kan. Uang yang masuk itu berapa US dollar, itu akan memperkuat nilai tukar rupiah kita. Nah, cuma kan rakyat ngertinya soal ini, yang ini kan yang paling mendasar ya. Saya nggak bisa ngomong tentang ilmu ekonomi yang terlalu rumit lah. Ini mendasar, pikiran yang paling mendasar. Kita kerugiannya sangat besar. Makanya ya saya berdoa pemerintahan yang baru nanti dipimpin oleh pemimpin yang bisa memikirkan untuk rakyat banyak. Itu aja Bu, kasih. Baik, terima kasih Pak Santo. Pak Andre, selamat siang. Ya, saya mengomentari yang sebelumnya, yaitu ada satu pengomentaran yang upah yang sangat mahal, yang sebetulnya salah. Indonesia itu minim upahnya, upah karyawannya masih rendah dibanding negara Filipina, Malaysia, dan mungkin Vietnam di atas ya, dan negara-negara ASEAN. Kalau mengenai faktor upah itu, saya rasa nggak masuk di akal. Ini karena suatu faktor peraturan dari pemerintah yang terlalu banyak biaya pungutan ya, pajak segala macam ini ya, kayaknya ini ketidak lebih cenderung disebabkan karena ketidakbecusan pemerintah di dalam mengelola investor ya. Ini lebih disebabkan bukan karena faktor dari upah yang mahal. Ini ya satu, ketidakbecusan pemerintah dalam menjaga investor asing begitu. Seharusnya kan memberi insentif, profit sharing, harus memberi banyak insentif. Jadi dia nggak kabur. Ini kalau ditekan dengan pajak, biaya ini, biaya itu, ya dia kabur. Dia kabur, itu aja. Makanya ini pemerintah boleh disebut ketidakbecusan pemerintah aja di dalam menjaga investor ini, Bu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Andre. Pak Alwi, selamat siang. Selamat siang Bu. Saya rasa pengusaha yang dari luar negeri itu yang cerdas dan cerdik tidak akan investasi di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia ini boleh bilang ya, peraturan pemerintah yang dibikin untuk kepentingan ekonomi negeri sendiri, pejabatnya ini putar otak, gimana bisa masuk kantong dia. Hampir seluruh Indonesia ini yang pernah saya datangin, saya daerah yang saya pernah datangin, semua peraturan itu dibikin supaya ada paketnya untuk kantong sendiri atau untuk ke negara. Kadang-kadang juga di objektifnya pula, kalau kita tidak ikutin oknum-oknum seperti itu, kita bayarnya kepada pemerintah lebih mahal. Tapi mereka ada saluran sampingannya itu. Ya, jadi walaupun siapa pemimpinnya, moral bangsa kita itu masih tetap di sini. Ya, siapapun tidak akan percaya di sini. Contohnya karyawan yang di Indonesia kita ini ya, dibandingkan dengan Cina, zaman dulu murah sekali di Cina, tapi sekarang ini sana gajinya lebih mahal dari kita sini. Tapi secara efektif orang kita di sini adalah udah malas meminta gaji yang lebih besar. Ya, saya rasa itulah jawaban saya Bu ya, komentar saya ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Alwi. Kita ke penelpon terakhir Pak Kahin, selamat siang. Selamat siang Bu Runa. Ya, komentarnya nih Pak. Ya, saya pikir Indonesia belum layak ya, emang untuk bikin HP Samsung. Yang saya pikir antasnya HP Samsung. Gak bisa bikin Nokia, bisanya Nokia ya. PTN ya, ya pesawat tengapung-ngapung. Nah, udah di kualitasnya rendah, udah juga di demo-demo terus. Saya pikir udah gitu juga infrastrukturnya juga hidup ya. Pemerintah gagal total, yang kurang waras ini, tidak pernah melihat peluang kepetaan bagaimana Thailand juga lagi tempat emas sebenarnya, mereka lagi itu Malaysia juga lagi amburadul. Benar kesempatan kita sekarang, tapi ya pemerintahan yang di sini yang korup, yang susah ya. Ini untuk handphone dibikin seperti mobil Lamborghini, kena PPN barang mewah. Aduh, gendong. Terima kasih Bu Rona. Terima kasih Pak Kahin. Pak Edo, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak. Ya, pemerintah harusnya menyadari ya, terutama diri, kenapa tuh investor pada nggak mau investasi ini gitu loh. Sebenarnya kalau yang namanya negara pasti ingin ada yang datang untuk invest duitnya gitu. Dan juga jangan ada orang-orang yang sok ngomongin gini, wah biarin aja kalau yang mau invest di sini maunya untungnya ya, lo nggak bisa. Kita ini negara ini global, kita bukan kayak Korea Utara yang dalam negara sendiri gitu loh. Kita begitu nggak ada yang invest di sini mati kita. Jadi harus diperhatikan dari segi hukum, dari segi tekstur, segala macam. Yang paling penting lagi KKN-nya ini, minta ampun. Makasih. Oke, okay, Pak Alex, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Ya, sedih juga sih mendengar hal gitu ya. Dulu pernah juga pabrik Sony dari Tung Bekasi itu pindah hanya karena urusan-urusan kecil di Republik kita. Nah, menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tahun depan, kalau kondisi sistem investasi kita seperti ini, saya khawatir juga pindah ke negara-negara ASEAN lain. Apalagi urus kita kan kalau menggempur sekarang ini mengerikan, pada takut. Belum lagi begitu banyaknya ormas-ormas dengan segala lorengnya itu, ini negeri lagi parah atau apa. Adalah, makasih. Oke, okay. Pak Reynolds. Siang, Bu. Siang, Pak, silakan. Oh, sekarang kan memang hidup itu selalu akan bersaing. Karena kan kalau dulu bukan orang pada sibuk, rebutan, perang saudara. Sekarang kan orang udah menyadari. Jadi negara sekarang saingannya negara. Pengusaha saingannya juga kan pengusaha. Negara untuk merubah negara. Makanya pemimpin pemerintah mestinya itu menyiapkan dari dulu, yaitu sumber daya manusia, ya kan. Kalau sumber daya manusia bagus, Indonesia pasti bisa jaya. Tapi kalau cuma pamer kekayaan alam, itu nggak bakalan bisa maju, karena kaya alam nggak menjamin dari itu maju. Tapi kalau kaya sumber daya manusia, saya menjamin Indonesia bisa maju. Oke, okay. Pak Kahin. Ya, Pak Kahin. Iya, Bapak, silakan. Indonesia boro-boro pabrik Samsung ya, ada fotokopi Samsung. Tapi sekarang dua-dua juga saya kira ini pemerintah ini negara yang mendukung produksi HP Android, yang ada pemerintah kita paranoid. Kalau ada istilah tuh tujuh turunan nggak dimakan ya hartanya. Pemerintah kita ini memastikan turunan ke-8 tetap kaya raya. Jadi pemerintah kita ini katarak ya, nggak bisa membedakan mana mobil Lamborghini, mana HP Samsung. Semuanya kena PPN barang mewah. Terus juga dari situ saya pikir infrastrukturnya juga ijuk-ijuk, terus kosnya jadi tertinggi di dunia salah satunya. Terus juga itu juga demo-demo buruh di mana dari pimpinan perusahaan di sana. Pak, kalau mau begini bagaimana bisa maju? Terima kasih.